Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata, pada subuh yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tahdhir Minal Fitnah di Syekhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Kita sedang berada pada hadis yang ketiga dari hadis-hadis yang dimunculkan oleh beliau terkait dengan penjelasan tentang tauhidan, tentang fitnah-fitnah yang muncul atau yang akan muncul sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melanjutkan insyaallah taala keterangan beliau terkait dengan hadis yang ketiga, yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala an au anhuma fil fitani wa ilajuha, yaitu hadis Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridhai beliau, terkait dengan fitnah-fitnah dan bagaimana pengobatannya atau solusi untuk menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah tersebut. Kita telah membacakan hadis tersebut di mana para sahabat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang kebaikan. Maka aku, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, datang kepada Rasulullah bertanya tentang kejelekan dengan tujuan makhafatan an yudrikani, jikalau kejelekan itu didapati oleh beliau radhiyallahu taala anhu, maka dia dapat berbuat, bersikap yang benar di dalam menghadapi fitnah tersebut atau kejelekan tersebut. Maka beliau menyatakan bahwa kami bersama engkau ya Rasulullah dalam masa kebaikan. Apakah setelah masa kebaikan ini akan ada masa kejelekan? Maka Rasulullah menjawab, na'am. Kemudian kembali beliau bertanya, apakah setelah masa kejelekan itu masih ada lagi masa kebaikan? Rasulullah menjawab, na'am. Akan tetapi fihi dahan, terdapat padanya kabut-kabut. Kemudian beliau bertanya, apa kabut-kabut tersebut ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, yaitu munculnya kaum yang yahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati, mereka mengambil petunjuk selain daripada petunjukku, dan mengambil sunnah selain dari sunnahku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Engkau mengetahui pada mereka ada yang ma'ruf, ada pula yang mungkar, yakni bercampur antara yang ma'ruf dan yang mungkar. Kemudian beliau lanjut bertanya, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabut di dalamnya tersebut masih ada lagi masa kejelekan? Maka Rasulullah pun menjawab, na'am, masih ada masa kejelekan itu, yaitu munculnya du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Munculnya da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menerima ajakan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam neraka tersebut. Lalu kemudian beliau meminta ciri-ciri da'i-da'i tersebut. Maka Rasulullah mengatakan mereka itu adalah berasal dari kulit-kulit kalian, berbahasa dengan bahasa-bahasa kalian, menunjukkan bahwa mereka berasal dari kaum muslimun. Dan mereka bukan kafirun. Lalu kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu meminta solusi, makhraj, jalan keluar dari fitnah-fitnah tersebut. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, talzam jama'at al-muslimin wa imamahum. Solusinya, hendaklah engkau berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan pimpinan mereka. Lalu kemudian beliau kembali bertanya, fa'in lam yakun jama'atun wala imam. Bagaimana jika tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada pemimpinnya? Maka Rasulullah mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqah-firqah, kelompok-kelompok, sekte-sekte. Walau anna ba'da, walau an ta'adha bi asli syajaratin, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Sekalipun engkau harus menggigit akar pohon, engkau sendirian, sampai kematian menjemputmu, dalam keadaan engkau tetap seperti itu, yakni istiqamah dalam berpegang dan menggigit kuat-kuat akar pohon tersebut, yakni memegang prinsip yang hak, prinsip kebenaran di atas wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sekalipun sendirian. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Marqali hafizahullah taala telah menjelaskan kepada kita penafsiran yang lebih tepat terhadap hadis tersebut, bahwa yang dimaksud dengan kebaikan yang pertama adalah kebaikan yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul kejelekan setelah itu, yang dimaksud dengannya adalah fitnah yang terjadi di masa sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu fitnah Saba'iyyin, Abdullah bin Saba' dan para pengikutnya dari kalangan munafiqun, yang kemudian mereka dikenal dengan sekte Rafidah, Syiah Rafidah, wal'iyadu billah, di mana mereka mengubarkan api fitnah di tengah-tengah para sahabat. Nah, sehingga mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan. Kemudian terjadinya setelah itu perang Jamal, perang Siffin, sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan diwarisi oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Dan terus api fitnah itu dikobarkan, disuluhkan di tengah-tengah kaum muslimin oleh kaum Saba'iyyin. Dan sehingga terjadi pula perang yang dikenal dengan perang Al-Harra di Madinah. Terbunuh sekian jumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula dilanjutkan peperangan terhadap sahabat Abdullah bin Zubair di Makkah, dan seterusnya. Kata beliau, syarrun la yazalun nas yu'anuna min wailatihi ila yaumina hadha. Kejelekan yang terus berlangsung yang dirasakan oleh kaum muslimin sampai di zaman kita saat ini. Naam. Demikian barakallahu fikum yang dimaksud kejelekan setelah masa kebaikan yang ada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Naam, yakni kejelekan itu muncul setelah meninggal Rasulullah. Kemudian masa kebaikan adanya kabut. Setelah masa kejelekan itu, nah, tentu masih ada kebaikan, masa kebaikan yang akan tetapi terdapat padanya kabut yang menyelimutinya. Kata beliau, yang dimaksud dengan masa tersebut, alladhi ja'a ba'dahu ahdu abi bani Umayyah, yaitu masa-masa di masa bani Umayyah. Dan yakni sebagian dari pemerintahan bani Umayyah yang kurang lebih 91 tahun. Dan yang berakhir di tahun 132 Hijriah. Di masa itu ada masa-masa kebaikan. Nah, termasuk di dalamnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala. Nah, yang beliau akan tetapi qadarallahu masyafal memerintah dalam waktu yang singkat, tidak terlalu panjang. Nah, beliau memerintah di tahun 99 Hijriah hingga 101 Hijriah. Nah, para ulama menyebutkan bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz adalah masa yang baik. Nah, menyebar berbagai maslahat dan kebaikan pada Islam dan kaum muslimun. Nah, akan tetapi beliau memerintah dalam waktu yang singkat. Lalu kemudian setelah itu diganti kembali oleh Hisham bin Abdul Malik. Nah, masih anak-anak keturunan dari Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, walhasil pada masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terdapat padanya masa-masa kebaikan, walaupun ada kekaburan di dalamnya. Nah, yaitu adanya kaum atau kelompok yang mengambil petunjuk selain dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil sunnah selain dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga termasuk di antara kabut-kabut tersebut adalah adanya bentuk penentangan terhadap para penguasa. Nah, demikian barakallahu fikum, sampai kemudian muncul setelahnya masa kejelekan yang benar-benar jelek dan buruk, yang beliau menafsirkannya hafizahullah ta'ala dengan masa kita saat ini. Nah, atau masa kita hingga saat ini, di mana munculnya para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Nah, dan termasuk di masa kita ini terus semakin berkembang adalah da'i-da'i dari kalangan khawarij, para pemberontak yang senantiasa merongrong para penguasa kaum muslimin. Nah, yang mereka itu dikenal dengan kaum khawarij yang terus tumbuh kembang. Setiap mereka ditumpas, akan muncul anak cucunya, anak keturunannya yang lebih banyak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau Syekh Rabi hafizahullah ta'ala melanjutkan keterangan beliau terkait dengan kelompok khawarij tersebut, yang mereka itu adalah ahli ibadah, ahli siam, sehingga kaum muslimun dengan mudah tertipu dengan gaya-gaya mereka, penampilan mereka. Kaum muslimun awam akan tertipu dan menganggap itu adalah kebenaran. Dan padahal sesungguhnya itu adalah kebatilan yang jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. jauh dari sunnah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu asal muasal dari kelompok Khawarij ini digambarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu seorang yang bernama Zulkhuwaisyirah yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat adillah karena engkau belum berbuat adil, yakni di dalam membagikan emas yang dikirim oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dari Yaman. Lalu Rasulullah SAW membagikan pada sebagian tokoh-tokoh yang Rasulullah anggap maslahah untuk dilembutkan hatinya. Tetapi orang itu dengan frontal mengklaim Rasulullah SAW bahwa engkau tidak berbuat adil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setelah itu, inna min bi'li hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanazirahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal Awthan law adraktuhum laqataltuhum qatl 'ad. Sesungguhnya dari generasi orang ini akan muncul atau akan muncul generasi dari orang tersebut yang mereka itu membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka, yakni tidak memahami dengan sebenarnya Al-Quran Al-Karim, tapi mereka salah kaprah dalam memahami dan menerapkan kitabullah Al-Quran Al-Karim. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan mereka membaca Al-Quran tersebut tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan musyrikin. Karena kebodohannya. Law adraktuhum laqataltuhum qatl 'ad. Kalau aku mendapati mereka, niscaya aku akan membunuh mereka sebagaimana terbunuhnya kaum 'Ad. Ya Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum 'Ad dengan dosa-dosa mereka. Wa ja'at ahaditsu katsiratun fihim. Dan telah datang hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang mereka, yakni kaum Khawarij, yang mereka ini adalah kelompok kedua dalam sejarah Islam yang membuat fitnah setelah kelompok Rafidah As-Saba'iyyin. Wa nadhkuru hadits Ali radhiyallahu taala anhu fihim. Kita akan menyebutkan hadis Ali radhiyallahu taala anhu tentang mereka, karena kelompok Khawarij ini tumbuh kembang di zaman Ali bin Abi Thalib. Bahkan mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, yang disebut oleh rajul yang disebut dengan Ibnu Muljim. Yaqulu Ali radhiyallahu taala anhu fi haditsin lahu. Beliau berkata dalam hadisnya, "Idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wala an akhirra min as-sama'i ahabbu ilayya min an aqula alaihi ma lam yaqul." Apabila aku menceritakan pada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya aku jatuh dari atas langit lebih aku senangi daripada aku berucap apa-apa yang tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza haddatsukum fi ma baini wa bainakum fal harbu khida'atun. البعض يرويه ويقول خدعة ولكن الأصح خدعة فالحرب خدعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البريه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فان قتلهم اجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامه. Adapun apabila aku menceritakan pada kalian fima baini wa bainakum, yaitu antara aku dan antara kalian, yakni ketika aku menceritakan sesuatu yang bukan dari Rasulullah, naam fal harbu khada'atun, maka peperangan itu adalah tipu daya. Naam. Lalu kemudian beliau menceritakan apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu aku mendengarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Saya khruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman kaum, yaitu golongan tahdatsul asnan, mereka itu umurnya masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tetapi bodoh angan-angannya, pemahamannya, akalnya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka itu berucap dengan sebaik-baik ucapan. Mereka membaca Al-Quran tidak melampaui tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya as-saham minar ramiyah, keluarnya anak panah dari buruannya. Nah, itu yang lebih tepat dari penafsiran hadis ini, yaitu mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari buruannya, yakni anak panah yang masuk dari depan pada sasarannya dan langsung keluar dari belakang. Naam, yakni tembus. Begitulah ibarat kaum Khawarij dalam memahami Islam ini. Naam. Mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum, apabila kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Karena dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Subhanallah. Undur hadhihi sifat. Lihatlah, kata beliau, sifat tersebut yang digambarkan oleh Rasulullah bagi kaum Khawarij. Mereka membaca Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui tenggorokan mereka, tetapi mereka berucap dengan ucapan yang paling baik, yang menipu kaum muslimin, menipu umat manusia. Dia berucap dengan qala Allah, la hukma illallah, al-hukmu lillah, al-hakimiyatu lillah, ila akhiri hadihil aqwal. Mereka berkata dengan firman Allah, mereka berkata tidak ada hukum kecuali hanya hukum Allah. Nah, bahkan mereka berkata, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafirin. Nah, demikian ucapan kaum Khawarij ini. Coba'an qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza laqitumuhum faqtuluhum. Tentu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian menemui mereka, bunuhlah mereka, tentu bukanlah yang dimaksud setiap individu dari kaum muslimin, siapa saja yang menemui mereka berhak untuk membunuhnya. Ini pemahaman yang khotok, yang salah. Naam, akan tetapi idza kharaju 'alal imam fayajibu 'alan nasi ayyam dhammu ila al imam, liyatakhallasu min syarri haula. Akan tetapi pemahaman yang benar, jika kaum khawarij tersebut atau yang mengikuti mereka, kalian mendapati mereka demonstrasi atau menentang terhadap penguasa, memerangi penguasa, maka wajib atas kalian untuk bergabung bersama penguasa tersebut, bersama pemimpin tersebut, untuk menghentikan, untuk menghalangi mereka dari kejelekan-kejelekan yang mereka tebarkan. Naam. Nafhamul hadis fahman sahiha. Hendaklah kita memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang sahih. Karena jika tidak, tentunya kita pun akan terjerembab dalam sikap-sikap mereka, yakni sikap khawarij. Naam. Maka ingkar mungkar dalam bentuk kekuatan atau dengan tangan, para ulama menjelaskan bahwa itu khusus menjadi wewenang para penguasa. Oleh karena itu, ketika kita menemui kaum khawarij, nah, bukan berarti kita langsung membunuh mereka dengan berdalilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran." Apabila kalian menemuinya, bunuhlah, karena pada membunuh mereka ada pahala. Nah, tidak demikian pemahaman yang benar. Tapi kata beliau, pemahaman yang benar yang sahih, apabila kalian menemuinya, maka laporkan kepada penguasa, agar penguasa lah yang menyelesaikan, yang menghukum mereka, bahkan bergabunglah bersama penguasa. Naam. Fa'alan nasi ayyata'awanu wa yajibu alaihim ayyakumu ma'am imamil muslimin. Wajib bagi manusia untuk tolong menolong, wajib bagi mereka untuk mendukung para penguasa kaum muslimin, tentunya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang mungkar. Naam. Bertolong menolonglah dengan penguasa untuk menghukum atau menangkap mereka, para pewaris tersebut, agar fitnah mereka selesai. Naam. Fa indana du'atul al-an ala abwabi jahannam. Qala Allahu qala Rasulullah la hukma illa Allah al-hukmu lillah ma'al asafis syadid. Maka kata beliau, di sisi kita, di zaman kita saat ini, telah muncul para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka, yang mereka mengucapkan firman Allah, mengucapkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ma'al asafis syadid, dengan sangat memprihatinkan, mereka melalaikan syabab al-ummah, para pemuda-pemuda kaum muslimin. Naam, zayya'u syabab al-ummah. Fahadal hadith min mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadith ini merupakan mu'jizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni beliau telah menyebutkannya sebelum terjadinya. Wanduru kaifa sadaqa hadzal hadis, yakni jaa syarrun kama akhbara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, thumma jaa al-khair fihi dahan, thumma jaa hadzal syarr alladhi nu'anihi al-an min du'at ala abwabi jahannam. Lihatlah kebenaran hadis tersebut, yakni kejelekan yang datang sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kebaikan setelahnya, tetapi ada dahon, ada kabut-kabut di dalamnya. Kemudian datang masa kejelekan yang kita sekarang ini merasakannya, yaitu munculnya para dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Wallah yasudduna an sabilillah. Demi Allah, mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka menghalangi manusia an manhaj salafi, dari manhaj salaf. Bitashwihi ulama'ihi wa du'atihi, yaitu dengan mengaburkan para ulama'nya dan para dai-dainya. Yani mereka mengaburkan para ulama yang sesungguhnya, para dai-dai yang hak menjadi kabur. Naam, dan manusia menganggap para ulama dan para duat adalah tokoh-tokoh khawarij. Padahal sesungguhnya mereka adalah duatun ala buabi jahannam. Mereka adalah dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Naam. Apa yang beliau ucapkan telah terjadi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita semua di zaman kita saat ini. Naam, tokoh-tokoh khawarij yang mereka itu berpenampilan dengan sunnah. Naam, bahkan mereka dikenal sebagai ulama sunnah. Namun pemikirannya, pemikiran khawarij yang membakar semangat para pemuda kaum muslimin untuk melakukan perlawanan, pemberontakan, demo dan sebagainya kepada para penguasa. Nah, kita lihat bagaimana fitnah Abdul Rahman Abdul Khalid, pimpinan Ihutra. Bagaimana fitnah Muhammad Surur Zainal Abidin, yang kemudian dikenal dengan kelompok Sururiyah. Naam, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh politik Salman, Safar, Adnan, Al-Ur dan seterusnya. Naam, yang mereka itu dayau syabab al-ummah. Mereka mengumbang-ambingkan umat ini. Naam, di atas ketidakjelasan, di atas pemahaman yang jelek terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit dari mereka melakukan bunuh diri dengan bentuk-bentuk, dengan slogan-slogan bahwa itu jihad fi sabilillah. Demikian ikhwani fillah azzakumullah. Naam. Dan dakwah mereka ini di seluruh dunia, termasuk di negeri kita ini. Berapa banyak dari saudara-saudara kita ahli sunnah talakiyin yang kemudian terpengaruh dengan dakwah mereka, menjadi turufiyin, menjadi sururiyin. Naam. Yang dulunya bersama dengan kita, bahkan mereka adalah para duat, dai-dai yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada para ulama rabbaniyin. Tetapi mereka telah tergelincir atau menyimpang. Naam, disebabkan karena banyak hal, barakallahu fikum. Kebanyakannya adalah masalah dunia, masalah ketenaran, jabatan, kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Naam, fanasallallahu salam wal afiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbaru anna al-yahuda iftaraqat ila 71 firqa, wa iftaraqat an-nasara ila 72 firqa, وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Rasulullah SAW memberitakan bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan umat Islam menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam api neraka kecuali satu, yakni masing-masing dari Yahudi, Nasara, dan kaum muslimin. Dari perpecahan yang ada pada mereka, ada satu masing-masing dari kelompok yang masuk ke dalam surga, yang lainnya semua ke neraka. Nah, yakni di zaman Yahudi, kaum Nabi Musa alaihissalam, di zaman Nabi Isa kaum Nasara, mereka juga berpecah. Nah, semuanya masuk neraka, dan ada satu yang masuk surga, yang benar-benar mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan benar-benar mengikuti petunjuk Nabi Isa alaihissalam. Maka pada kaum muslimin juga demikian, berpecah menjadi 73 golongan, ada satu yang langsung yang masuk surga, dan 72 yang lainnya melalui proses neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa kelompok yang selamat itu dari kaum muslimin? Maka Rasulullah menjawab, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang komitmen berada di atasku dan di atasnya para sahabat-sahabatku. Nah, demikian hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud, Tirmidzi, dan selainnya. Naam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, yang ma'ruf di kalangan para ulama al-muhaddithin. Kata beliau, idza ji'ta tasburu wa tadrus wa tumahhis manahija wa aqaida wa da'awati hadhihi al-firq, لا تجدها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في أقائد ولا في مناهج الدعوات ولا في الأساليب ولا في الخلق ولا في الصدق. Apabila engkau meneliti kelompok tersebut, manhajnya, akidahnya, dakwanya, maka engkau tidak mendapati mereka itu berada di atas dakwah dan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula di atas dakwah dan metode para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dalam hal akidah, tidak dalam hal manhaj, tidak dalam hal uslub, tidak dalam akhlak, adab, tidak dalam kejujuran. Nah, demikian barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang memiliki siasat politik dusta, menghalalkan segala cara demi untuk meraih tujuan yang mereka istilahkan seperti Ikhwanul Muslimin, yang pimpinannya adalah Hasan Al-Banna. Mereka menyatakan, al-wasilah al-ghaya tubarrirul wasilah, tujuan yang baik itu bisa menghalalkan cara-cara, wasilah-wasilah untuk meraih tujuan tersebut. Nah, dan itulah di zaman sekarang yang mereka terapkan. Demikian pula orang-orang yang terpengaruh dengannya, yang awalnya mereka dari kalangan sunnah. Barakallahu fikum. Terkhususkan dalam permasalahan kedudukan, ya, dalam masalah khilafah, mereka menghalalkan cara-cara yang haram, menggugur walaupun prinsip-prinsip sunnah digugurkan demi untuk meraih khilafah atau demi untuk bisa masuk dalam sistem mendekati para penguasa. Nah, mendakwahi mereka itu tujuan awalnya atau pengakuan mereka. Tidak mungkin bisa mendakwahi para penguasa melainkan harus berkumpul dan bergabung dalam sistem mereka. Itu pikiran mereka. Sehingga mereka masuk di dalamnya dan menggugurkanlah prinsip-prinsip sunnah. Nah, walaupun harus berjabat tangan dengan perempuan, walaupun harus memendekkan jenggot atau memotongnya, mencukur, walaupun harus kadang-kadang isbal menutup mata kaki dengan kain celana atau sarung. Nah, dan prinsip-prinsip sunnah yang lainnya mereka gugurkan. Walaupun harus menghadiri acara bid'ah, perayaan maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, halal bihalal dan sebagainya. Walaupun harus berzikir berjamaah, yang semua itu bid'ah. Nah, mereka lakukan untuk demi meraih tujuan yang mereka angan-angankan tersebut, yakni meraih khilafah atau berdakwah di tengah-tengah para penguasa. Nah, barakallahu fikum. Coba kita melihat seperti yang saya telah sampaikan kepada antum sekalian. Saat ini para dai-dai roja'iyin, para doktor-doktor, dai-dai televisi roja, nah mereka saat ini berserikat, berkonspirasi, menganjurkan, bahkan mewajibkan para muslimin, bahkan para ahlu sunnah untuk ikut serta dalam pemilu. Tidak ada yang golput, tidak ada golongan putih. Nah, dipoto Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, Firanda, Arifin Badri, dan seterusnya. Nah, para dokter-dokter ini tadi berkumpul bersama dai-dai bid'ah, bergabung semuanya. Untuk apa? Sama-sama mengkampanyekan wajibnya pemilu dan tidak ada golongan putih, dengan pertimbangan yang penuh dengan kedustaan, yaitu demi mewujudkan maslahat dengan menghilangkan mafsadat yang lebih besar. Nah, syubhat yang mereka lontarkan dengan kaidah akhaffud dararain, memilih madarat yang lebih ringan ketika bertemu dua mafsadah atau dua madarat. Maka mereka menganggap madarat yang lebih ringan adalah ikut pemilu. Dan jika kaum muslimun tidak mengikuti pemilu tersebut, menimbulkan madarat yang lebih besar. Ya miskin. Nah, kalian para dokter, tapi akal kalian kafir. Na'udzubillah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri khawarij. Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Akalnya pendek. Walaupun titelnya tinggi, namun pada hakikatnya akal-akal mereka ini cetek. Pendek. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, siapa yang mendahului kalian dari kalangan ulama? Pembesar para ulama ahlus sunnah. Jika memang kalian mengaku ahlus sunnah, siapa yang mendahului kalian dan menyatakan statement yang seperti itu, bahwa keadaan kita, negeri kita Indonesia yang kita cintai ini adalah kondisinya, keadaannya sudah seperti apa yang kalian tetapkan, bahwa ketika kaum muslimun tidak ikut serta dalam pemilu, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar, sehingga mereka wajib untuk ikut serta dalam pemilu, sekalipun itu memang mafsadat, tapi mafsadatnya lebih ringan. Lalu dinukilkan fatwa Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Taimin, kadzabun dajjalun, mereka para pendusta. Nah, wa demi Allah, kalau saja imam-imam tersebut masih hidup, nah, kita telah mengetahui dengan manhaj mereka, mereka tidak akan setuju dengan pemikiran kalian. Nah, mereka akan mentahdir kalian. Barakallahu fikum. Nah, telah mendahului negeri kita, negeri-negeri yang lain, di masa hidupnya para imam-imam tersebut. Nah, barakallahu fikum. Negeri Aljazair, Palestine, dan negeri-negeri yang lainnya, mereka tidak pernah mewajibkan kaum muslimun yang ada pada negeri-negeri tersebut untuk wajib ikut serta dalam pemilu. Bahkan mereka menerangkan bersamaan dengan itu bahwa pemilu dengan cara-cara demikian demokratia, dengan cara demokrasi tersebut adalah bid'atun dolalah, bid'ah yang dahsyat. Nah, muncul para da'i-da'i yang mengatasnamakan diri sebagai sunnah, yang mereka ini memiliki ciri-ciri khawarij, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Barakallahu fikum. Ini fitnah. Nah, kemudian disebarkan foto-foto tersebut dengan slogan itu tadi. Nah, ini salah satu contoh, dan di sana contoh-contoh yang lebih banyak, sangat banyak, yang mereka menggugurkan prinsip-prinsip sunnah demi untuk meraih tujuan. Mereka telah terjatuh dalam kaidah Hasan al-Banna. Naam, la ta'awanu fima ittafaqna fihi wa naqdiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Itu kaidah Hasan al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin. Naam, yaitu kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita toleransi dalam hal yang kita berbeda. Tidak apa-apa bergabung bersama da'i-da'i bid'ah. Walaupun kita berselisih dalam akidah sekalipun, tidak apa-apa kita bergabung, kita berkumpul, foto bersama, selfie bersama, demi untuk meraih tujuan yang sama. Tujuan yang sama adalah menerapkan hukum Islam, menegakkan khilafah Islamiyah. Nah, demikian barakallahu fikum. Mereka telah terjatuh dalam kaidah bid'ah ini yang telah dibantah oleh para ulama kita dari zaman ke zaman. Bahkan kaidah ini mengantarkan kepada kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga kita lihat sebagian mereka sampai menyatakan bahwa ahlus sunnah itu kaku, hanya terus membahas akidah tauhid saja, ketinggalan zaman. Nah, sampai menyatakan demikian. Ya. Nauzubillah min dzalik. Makna-makna ucapan seperti ini diucapkan oleh Muhammad Surur Zainal Abidin yang ada di London sana. Nah, bahwa pada akidah itu jafaf, ya, yakni kekakuan. Nasallallahu salamu alafiyah. Nah, demikian zaman fitnah. Maka kata beliau, jika engkau meneliti mereka itu, engkau tidak mendapati mereka itu berada di zaman di atas sunnah Rasulullah, di atas sunnah para sahabatnya, dalam perkara akidah sekalipun, lebih-lebih dalam perkara-perkara yang lainnya, manhaj, dakwah, suluk akhlak, kejujuran, dan selainnya. Walladzina lam yu'raf fihim kadibun walillahil hamd. Lam yu'raf ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikadiba. Fahlul hadis wa ahlus sunnah wal jamaah alladzina sabatu ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul firqatun najiyah wa humul musyar ilaihim fi hadits Hudzaifah ilzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kemudian kata beliau, ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, mereka itulah orang-orang yang kokoh di atas apa yang berada padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka lah firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan. Mereka lah yang diisyaratkan di dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma tersebut, ilzam jama'atal muslimin wa imamahum. Berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Inilah ahlus sunnah. Inilah firqatun najiyah. Inilah salafiyun. Naam. Nahnu naqulu bikulli sarahatin. Maka kami katakan dengan segala sarahah. Naam. Dengan jelas. Dengan terbuka. Kami mengatakan inna jama'atal muslimina wa imamahum. Hum fi hadzal balad baladun qa'imun ala kitabillah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal manahijid dirasiyati fil marahil kulluha min al ibtida'i ila akhir marhalatin qa'imatun ala kitab wa sunnah wa ala manhajis salafis salih wa tatalaqqa fi hadhihi al ma'aqil al hasina lil islam al islam ghadan tariyan min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam وبفهم الصحابة والتابعين ولكنك شرق وغرب في مدارس الدنيا وفي أجزائها وفي جماعاتها أتجدها على شيء من هذا كلا ثم كلا. Kami katakan dengan terus terang bahwa jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka di negeri ini, yakni di negeri Arab Saudi. Nah, di Saudi Arabia adalah negeri yang tegak di atas kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan negeri yang tegak di atas manhaj tarbiyah dalam seluruh marhala-marhalahnya, mulai dari SD sampai marhala yang paling terakhir. Nah, ini marhala jamiah. Nah, semuanya tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih, di atas manhaj para salafus salih. Naam. Akan tetapi engkau ke timur dan ke barat, silakan. Naam, engkau meneliti di negeri-negeri yang lain, apakah engkau mendapati semisal apa yang kau dapati pada negeri ini, yakni Saudi Arabia, yang berhukum dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan menerapkan kurikulum pelajaran-pelajarannya di sekolah-sekolahnya dengan kurikulum Al-Quran dan Sunnah. dan dengan pemahaman para sahabat salafil ummah. Demikian persaksian Syekh hafizahullah ta'ala. Nah, walaupun tentunya jika ada kesalahan, maka itu manusia tidak lepas dari kesalahan. Barakallahu fikum. Nah, bukan berarti pada suatu negeri Islam itu tidak boleh ada kesalahan. Sebagaimana yang mereka kaum Khawarij mengilzamkan demikian. Udkhulu fi silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara kaffah. Ketika mereka mendapati pemerintah kaum muslimin dalam sebagian hukum tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah, dalam sebagiannya, dalam perkara cabang-cabangnya. Nah, mereka mengatakan kafirin, bukan negeri Islam, negeri kafir, wajib diperangi, dan seterusnya. Nah, maka Arab Saudi adalah negeri Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Yang engkau tidak dapati dari seluruh negeri-negeri yang ada di dunia ini. Semisal dengan Saudi Arabia, yang dengan terang meletakkan undang-undang negara, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, walaupun terjadi padanya kesalahan-kesalahan, bukan berarti menjadikan negeri itu negeri kafir dan halal untuk diperangi, didemo, dijelek-jelekkan. Tetapi di sana ada cara, metode dakwah yang diajarkan oleh para salaf untuk mendakwahi para penguasa dengan secara rahasia, bukan dengan terbuka. Nah, berziarah ke rumahnya atau mengirim surat atau mengajak diskusi pada orang-orang tertentu, bukan kemudian naik ke mimbar, menulis di media, disebarkan secara meluas, membuat fawda, kekacauan. Nah, di tengah-tengah umat manusia, dan menjadikan penguasa itu semakin keras, semakin menentang karena cara kalian yang tidak benar. Nah, waktunya masih, tolong diingatkan jika waktu sudah lewat. Nah, kata beliau, wallahi tuharibu hadal wad' as-sahih al-qaim ala ma'alaihi Rasulullah s.a.w. wa'ashabu. Justru kalian, demi Allah, memerangi negeri yang benar, yang tegak di atas sunnah Rasulullah dan para sahabatnya tersebut. Nah, itulah yang terjadi. Seperti yang saya sebutkan tadi kepada antum. Abdul Rahman Abdul Khaliq, Muhammad Surur Zainal Abidin, dan para tokoh-tokoh teroris yang menjadi murid-murid mereka. Nah, semua memerangi, bersatu, mengkritik, mencela pemerintah Saudi Arabia. Bahwa mereka ini adalah antek-anteknya Yahudi. Mereka ini adalah antek-anteknya Amerika. Dan sebagainya. Demikian membakar semangat para pemuda kaum muslimun. Sehingga pemikiran kaum muslimun buruk dan jelek terhadap pemerintah Saudi Arabia. Dan itulah yang terjadi di negeri kita ini. Antum semua mendengarkan. Di negeri kita ini, di negeri Indonesia ini, sudah mengklaim 100% negeri Arab Saudi dengan Wahabi. dan mereka memahami, bahkan pemerintah kita memahami, Wahabi itu adalah terorisme. Itulah yang melekat di pikiran-pikiran kaum muslimun, bahkan di pemerintah kaum muslimun di negeri kita ini terhadap Arab Saudi. Sehingga yang haji, yang berumrah, diingatkan, hati-hati dengan Wahabi. Hati-hati dengan Wahabi. Karena di benak mereka Wahabi itu adalah para pemberontak terorisme. Yang lain lagi itu yang ekstrim kiri, yang ekstrim kanannya berlawanan, mengklaim pemerintah Saudi itu adalah berserikat dengan kafirin, dengan Amerika, untuk memberantas kaum muslimun, para mujahidun, yang mereka ini tadi berpemikiran khawarij. La haula wa la quwata illa billah. Semua ini muncul akibat dari fatwa-fatwa mereka itu tadi. Nah, yang merusak cara berpikirnya kaum muslimin dengan fatwa-fatwa itu tadi. Barakallahu fikum. Makanya para ulama ahlus sunnah bangkit menyingkap siapa Abdurrahman Abdul Khalid, menyingkap siapa Muhammad Surur, siapa Salman, siapa Usama bin Laden, dan seterusnya, dijelaskan oleh para ulama kita. Dan mereka semua memiliki pemikiran khawarij. Nah, dan berburuk sangka terhadap pemerintah Saudi Arabia. Nah, mereka kaum muslimun yang memiliki kesalahan atau bahkan banyak kesalahan, yang butuh nasihat. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi mereka mengikrarkan undang-undang dasar negara adalah Al-Quran dan Sunnah, dan menerapkan hukum-hukum yang besar yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti hukum membunuh orang yang membunuh, hukum memotong tangan bagi pencuri, diterapkan. Barakallahu fikum. Merajam yang pezina, yang muhsan, diterapkan. Ini menunjukkan bahwa landasan undang-undang negara adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau kita melihat kurikulum-kurikulum yang disebutkan oleh beliau yang diterapkan dalam pendidikannya, mulai dari SD sampai ke atas perkuliahan, kurikulum di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Dalam akidahnya, dalam ahkamnya, dalam segala, dalam banyak hal. Nah, walaupun sekali lagi tidak mengingkari atau menutup mata dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Nah, baik, saya lanjutkan sedikit ucapan beliau. Hafidhahu Allah Ta'ala. Faya tullab al-jami'ah, laqad wallah utihat lakum fursatun tamina wa dhahabiyya an tadrusu manhaj as-salaf as-salih alladhi huwa ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Kemudian beliau mengatakan, wahai para tullabul jami'ah. Naam, tullabul jami'ah yakni jami'atul islamiyah, universitas-universitas Islam yang ada di Saudi Arabia, baik di Madinah ataupun di Makkah. Nah, dan sungguh demi Allah, waktu kesempatan emas pada kalian Allah telah bentangkan, hendaklah kalian belajar manhaj salafus saleh yang berada padanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, wala naqulu aghbidu ayunakum warkudu wara'ana. Kami tidak mengatakan tutuplah mata-mata, pejamkanlah mata-mata kalian. Yakni taklidlah, fanatismelah di belakang kami. Tidak, tetapi kami mengatakan udrusu bifahmin wa aqlin wa wa'in. Belajarlah dengan pemahaman, dengan akal dan konsentrasi. Bukan dengan taklid, ta'assub. Wa qarinu bisidqin wa ikhlas. Hubungkanlah tuntutan ilmu kalian dengan kejujuran dan keikhlasan. Baina ma inda hadhil jama'ah allati dzakartuha wa ma inda al-jama'atil ukhra. Naam. Coba pula kalian bandingkan jamaah Islamiyah dengan jamaah-jamaah yang lainnya. Apakah engkau mendapati firqatan tahtarimu ashabar Rasulillah mithla hadhil jama'ah? Apakah engkau mendapati kelompok yang memuliakan para sahabat Rasulullah SAW dibanding dengan jamaah ini? Yakni jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah Salafiyah. Nah, yang memuliakan para sahabat dan membela para sahabat. Adapun jamaah yang lainnya, mencela, mencaci para sahabat. Menyebutkan aib-aib para sahabat. Naam. Wa hal tajidu firqatan min hadhihi al-firaq kullaha tahtarimu aqaidah sahabat wa aqidat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa aqidat al-anbiya? Apakah engkau mendapati kelompok yang memuliakan akidahnya para sahabat, akidahnya para anbiya, wa tuhafidu alaiha wa tad'u ilaiha, dan menjaga akidah tersebut dan mendakwakannya? Bahkan engkau mendapati sebaliknya. Tajidu man yasuddu anha wa yatawalla ahlal bidah. Engkau mendapati sebagian mereka menghalang-halangi dan justru berloyalitas kepada ahlul bidah. Illam yatadhahhar bil bidah. Jika kita tidak mengatakan mereka itu dengan terang menampakkan bidah, berloyalitas kepada ahlul bidah, yadhubbu anhum, membela mereka, wa yu'adi wa yuharib, memerangi ahlus sunnah di atas manhaj tersebut. Naam, fa ayyu da'watin ila jahannam awdah min hadhihi? Dakwah manakah yang mengajak kepada jahannam, kepada neraka, yang lebih jelas dari ini semua? Hadza haditsun 'adzim. Maka hadis ini adalah hadis yang agung. Pelajarilah, kata beliau, hafizahullahu ta'ala wa iyana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada hadis yang keempat terkait dengan masalah al-fitan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.